ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Syarhu Al-Qawa'idil Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullahu taala, di mana kita sudah sampai pada mukaddimah pembukaan. Di awal pembukaan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan tentang lafaz basmalah. Matan di dalam mukaddimah kita ulang, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalallahu al-karim rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakara wa idha tuliya sabara wa idha adhnaba istaghfara fa inna haula'i thalatha unwanu as-sa'adah. Di dalam mukaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, dan ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau melanjutkan, saya memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arsy yang agung, agar menjagamu di dunia dan di akhirat, dan menjadikan engkau orang yang diberkahi dimanapun kau berada, dan agar menjadikan kau termasuk dari orang-orang yang apabila diberi maka bersyukur, dan bila ditimpa satu ujian, satu musibah, maka bersabar, dan jika berbuat dosa maka beristighfar. Karena sesungguhnya tiga perkara tersebut adalah tanda kebahagiaan, alamat kebahagiaan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan pembahasan kita, di mana pembahasan yang pertama tentang lafaz basmalah sudah kita bahas. Di mana dalam lafaz basmalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad beliau menjelaskan tentang tiga sifat yang ada di dalam basmalah, yaitu Allah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang tiga nama tersebut, tiga nama yang agung yang ada di dalam basmalah dijelaskan oleh beliau hafizallahu taala, dan kita masuki pada pembahasan yang berikutnya, yaitu pada matan qala as'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah, yaitu di halaman 6 ya, di pertengahan. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-karim yang maha mulia, Rabbal Arsy Al-Azim, yaitu Tuhan atau Rabb Arsy yang agung, an yatawallaka, agar menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Inilah mukaddimah pertama kali yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebelum beliau ya, atau setelah beliau memulai dengan basmalah. As'alullahal karim ay atlubu minhu jalla wa ala. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Al-Karim ismun min asma'illahi jalla wa ala, wa huwa dalun ala sifatil karam. وهذه الصفة تعني استماع صفات الخير وكوامل الصفات وجوامع النعوت. الكريم yaitu sifat Allah yang maha mulia, adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat mulia, sifat karam. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-karim, ya, sifat al-karam. Dan sifat ini, ya, maksud daripada sifat al-karam adalah istima'u sifatil khair, yaitu terkumpulnya semua sifat kebaikan, ya, terkumpulnya semua sifat kebaikan. Wa kawamil sifat, dan juga sifat-sifat yang sempurna, ya, ada di dalam nama al-karam tersebut. Wa jawami'i an-nu'ud, demikian juga semua sifat yang baik, ya, nu'ud jamak dari na'at, itu sifat, dan semua sifat-sifat yang mencakup kebaikan yang lain itu ada dan masuk ke dalam sifat al-karam. Ya, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, berarti di dalam sifat atau nama Allah Subhanahu wa taala al-karim, yaitu Allah yang memiliki sifat karam, itu mencakup semua kebaikan. Ya, tercakup di dalamnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha baik, dari cakupan seluruh kebaikan yang ada. Walihada fa inna hadzal isma min al-asma'i allati tadullu ala awsafin 'azimah la ala ma'nan mufrad. Oleh karenanya Al-Karim adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas sifat-sifat yang agung. Ya, menunjukkan sifat-sifat yang agung. Ya, di mana terdapat di dalam sifat Al-Karam tersebut mencakup berbagai macam kebaikan yang ada. La ala makna mufrad, tidak hanya, ya, terfokus kepada makna di dalam nama tersebut, ya, tapi justru nama ini mencakup seluruh kebaikan yang ada. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, selanjutnya minal asma'id dalah ala awsafin azimah wa nu'utin jalilatin kathirah sabitah lirrabbil karim subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satu dari nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat-sifat yang agung, ya, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang cakupannya luas, yang telah tetap untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Qala wa as'alullah al-karim rabbal arsyil azim. Ikhwani wa akhwati fillah, setelah beliau menjelaskan tentang, ya, salah satu nama Allah, ya, sebelumnya menjelaskan tentang nama Allah adalah Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, sedangkan yang keempat ini yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu Al-Karim. Ya, setelah menjelaskan Al-Karim bahwa di dalam nama tersebut mencakup semua kebaikan yang ada, kemudian Syekh Abdul Razak beliau menjelaskan tentang kalimat selanjutnya atau satu kalimat yang sempurna, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Tuhan Arsy yang agung, ya, Rabbul Arsyil Azim. Ya, beliau fokus kepada pembahasan Rabbu Al Arsyil Azim, Tuhan Rabb yang maha agung atau yang agung. Zakarahuna au dzukirahuna rububiyyatullah subhanahu wa ta'ala. Di dalam mukadimah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim. Ya, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim. Rabbul arsyil azim dzukirna rububiyyatullah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan di dalam kalimat ini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. ya, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, di mana Rabb itu mencakup ya makna yang besar di dalam menciptakan, yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, berikan rizki, mengatur. Ini semua masuk dalam makna rububiyah. Warububiyyatu hiya al-mulku wal-khalqu wat-tasarrufu wat-tadbiru fi hadhihi al-kainat. Yang dimaksud dengan rububiyah adalah al-mulku yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki atau yang merajai, ya, yang memiliki atau yang merajai. Itu cakupan rububiyah. Yang kedua, wal khalqu. Sifat rububiyah yang kedua itu adalah menciptakan. Ya, menciptakan. Kemudian yang ketiga, wat tasarrufu. Dan yang ketiga adalah yaitu tasarruf, yaitu melakukan atau berbuat sesuai dengan kehendaknya. Yang keempat, wat tadbiru. At-tadbir yaitu mengatur, ya, mengurus atau mengatur. Fi hadhil kainah, pada seluruh makhluk yang ada. Ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum, di sinilah kita bisa memahami agungnya makna apa rububiyah. Bahwa salah satu ya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rabbu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Ya. Oleh karenanya dalam keimanan kita ya ada al-iman bi rububiyah, wal-iman bil uluhiyah, wal-iman bi al-asma wa sifat. Cakupan yang pertama adalah iman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan ini mencakup ya perkara-perkara ini semuanya. Bahwa itu satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah, a'azanillahu iyyakum. Wa khussa bidzikri huna al-arsyu. Rububiyyatullah Subhanahu wa taala lil arsy. Dan dikhususkan penyebutannya di sini adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, Rabbul arsy, yaitu Rabb arsy. Ya. Maksudnya di sini adalah rububiyyah Allah Subhanahu wa taala terhadap arsy. Artinya apa? Seperti makna yang tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy, Allah yang menciptakan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi dari arsy tersebut. Li'annahu a'zamul makhluqat wa akbaruha, karena arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang a'zam. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, wa akbaruha, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala wasafa 'arsyahu fil Qur'anil Karim bil 'azamah wal karam wal majd. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyifati arsy di dalam Al-Qur'an itu al-arsyul karim, al-arsyul azim, al-arsyul majid, ya. Allah sifati dengan sifat-sifat ini, bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala itu al-karim, arsy yang mulia, al-azim, arsy yang agung, ya, al-majid, ya, arsy yang mulia. Maka ini semuanya ada pada arsy yang Allah sifati dengan sifat-sifat tersebut, menunjukkan keagungan, keagungan arsy. Wajah aitun al-sawfun kathiratun lahu fi sunnatin nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-musannif rahimahullahu ta'ala huna rububiyyatullahi jalla wa ala lil arsy wa khassahu bi dzikri li'annahu akbarul makhluqat wa a'zamuha. Dan disebutkan juga sifat-sifat arsy yang lain, ya, yang masih banyak di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan musannif di sini, ya, menyebutkan rububiyyah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap arsy, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurusi, Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki. dan dikhususkan penyebutannya di sini Rabbul Arsy, ya, tidak disebutkan Rabbus Samawati atau Rabbul Ardi, tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan Rabbul Arsyil Azim. Ya, hikmah dari itu dikhususkannya karena bahwa Arsy tadi apa? Makhluk yang paling agung, makhluk yang paling besar. Ikhwani wa akhwatifillah azanillahu wa iyyakum, jadi di sini Syekh Abdul Razak beliau menjelaskan tentang ya rububiyah Allah terhadap Arsy, dan beliau banyak menjelaskan ya setelah ini tentang bagaimana Arsy Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling besar, sebagai makhluk yang paling agung. Wa ya'ti fi ba'dhi al-adhkar wa da'awat ats-tsabitah 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzikru rububiyyatillahi ta'ala lil 'arsy. Dan banyak di dalam zikir-zikir dan juga doa-doa yang tetap dari Nabi, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu di dalam zikir dan doa tersebut disebutkan rububiyah Allah terhadap 'arsy. Ya, ketika Syekh menyebutkan pengkhususan Rabb di sini, rububiyah di sini, ya yang disebutkan adalah Arsy, maka disebutkan dalilnya. Ya, oleh Syekh Abdul Razak disebutkan dalilnya bahwa penyebutan ini sangat kuat sekali, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun di dalam mengajarkan zikir dan doa terdapat di dalam zikir dan doa tersebut penyebutan rububiyah Allah terhadap Arsy. Wa yakhussuhu alaihi salatu wassalam bi dzikri kama fi dzikri alladhi yuqalu 'inda al-karbi, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutannya bi dzikri, itu mengkhususkan penyebutannya, penyebutan Arsy di dalam doa tersebut, seperti di dalam zikir yang diucapkan ketika sedang dalam keadaan ya susah, sedang dalam keadaan takut, ya al-karb, sedang dalam keadaan sulit. Zikirnya adalah la ilaha illallah al-azim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim. Ya, kita lihat di sini tidak ada ilah kecuali Allah yang maha agung, tidak ada ilah kecuali Allah Rabb arsy yang mulia. Ya, Rabb arsy yang mulia. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, Allah ya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini sifat ya untuk Arsy. Setelah penyebutan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah yang maha agung, ya diulang lagi, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, Allah adalah Rabbul Arsyil Karim, ya Tuhan Arsy yang mulia. Wa kama aidan fi du'a alladhi yuqalu 'inda an-naum, ya, sebagaimana juga di dalam doa yang diucapkan sebelum tidur, salah satu doa tersebut ya yang maksud dari Nabi, ini doanya, Allahumma rabbus samawati as-sab'i wa rabbul ardi wa rabbul 'arsyil 'azim rabbuna wa rabb kulli syai' wa malikuhu faliqul habbi wan nawa munzil tawrati wal qur'ani wal injil ila akhiri ad-du'a. Di dalam doa ini ikhwan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa sebelum tidur, yaitu Allahumma rabbus samawati sab'i, ya Allah, ya Tuhan langit yang tujuh dan Tuhan bumi. Kemudian yang ketiga warabbul arsyil azim, yang ketiga adalah dan Tuhan arsy yang agung. Ya, setelah menyebutkan langit dengan tujuh tingkatannya, kemudian juga menyebutkan bumi, yang ketiga disebut adalah warabbul arsyil azim dan rabb arsy yang agung. Rabbuna wa rabb kulli syai'in wa malikuhu. Ya Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, dan Allah adalah malikuhu, pemilik dari segala sesuatu. Faliku al-habbi wan nawa. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memecah biji-bijian ya dan juga bibit-bibit ya. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan itu semuanya. Munzilut Taurat wal Quran wal Injil, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Taurat, Al-Qur'an dan Injil. Ila akhir doa, sampai doa yang terakhir, sampai ya sempurnanya doa ini, fa ya'ti mithlu dhalika fi da'awati Nabi al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian banyak datang di dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fillah azalillahu iyyakum menunjukkan betapa agungnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat tentang arsy di dalam zikir dan doanya, selalu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan arsy. Ya. Apa yang kita saksikan di dunia ini itu sesuatu yang amat besar dan tidak ada habisnya takjubnya kita kepada makhluk-makhluk tersebut. Ketika kita mentadaburi ya langit, bumi dengan segala isinya, ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, semua ciptaan Allah yang ada di daratan, di lautan, ya, yang ada di udara, di langit, ya, tidak ada habisnya ketika kita mengingat itu semuanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap agungnya arsy itu lebih agung dari semua ciptaan yang ada, lebih besar daripada semua ciptaan yang ada. Maka bentuk daripada pengagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ciptaan Allah yang besar yaitu arsy, maka itu kemudian dimasukkan di dalam doa dan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal 'arsyu makhluqun min makhluqatillahi subhanahu wa ta'ala al-'azimah. Arsy adalah salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung. Wa huwa akbarul makhluqat. Dan arsy adalah makhluk Allah yang paling agung, yang paling besar, wa 'azhamuha, dan yang paling agung. Walihada lama arada alaihi salatu wassalam fi tasbihihi lillahi an yadhkura athqal al-awzan dzakara al-arsy. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah, ya, setelah diketahui bahwa arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling agung, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tasbihnya, ya, di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan tentang timbangan yang paling berat, ya, beban yang paling berat apabila semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ditimbang, ya, langit ditimbang, matahari ditimbang, bulan ditimbang, bumi ditimbang, arsy juga ditimbang, ya, maka yang paling berat dari itu semuanya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa zinata 'arsyihi. Di dalam tasbih tersebut Nabi menyebutkan, mengajarkan kepada kita subhanallah wa bihamdihi, ya, maha suci Allah, dan dengan memujinya, ya, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala 'adada khalqihi, dengan pujian sejumlah makhluknya. Wazinat arsyhi, dengan pujian seberat arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Nabi menyebutkan, ya, di dalam mensucikan Allah bertasbih subhanallah, ya, beliau menyebutkan adada khalqihi wazinat arsyhi. Ya, sebanyak makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebanyak makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita hitung. Mungkin dari satu jenis saja kita tidak bisa menghitungnya. Semut misalnya, ada berapa semut Allah? Tidak ada yang bisa menghitungnya. Bagaimana dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya? Demikian juga ketika menyebutkan timbangan yang terberat, Nabi menyebutkan, ya, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala seberat arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, wazinata arsyhi. Zakar sallallahu alaihi wasallam zinatal arsy karena al-arsy asqalul makhluqat wa akbaruha wa a'zamuha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, timbangan arsy, beratnya arsy, karena arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling berat, yang paling besar dan paling agung. Wal 'arsyu makhluqun lillahi jalla wa 'ala khalaqahu subhanahu wa awjadahu minal 'adam wa syaa'a jalla wa 'ala an yastawi 'alayhi ay ya'lu wa yartafi 'alayhi 'uluwan wa irtifa'an yaliku bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi subhanahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan tentang timbangan arsy, dan arsy adalah makhluk Allah yang paling berat, yang paling agung, yang paling mulia, ya, yang paling besar, ya. Arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan sendiri, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wujudkan dari yang sebelumnya tidak ada. Ya, sebelumnya tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk bersemayam di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, berkeinginan untuk bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy bersemayam. Yastawi, yaitu bersemayam, itu artinya adalah ya'lu wa yantafi' alaihi, yaitu tinggi dan berada di atasnya dengan ketinggian, ya, yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam imani apa? Istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy? Ya, kita mengetahui makna arsy. Arsy adalah ya atap dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, arsy adalah atap dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ya, sesuai dengan kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak bisa ya untuk mengatakan bagaimana bersemayamnya Allah. Ya, seperti apa bersemayamnya Allah, tidak bisa, karena ya terbatasnya kemampuan kita. Ya, sedikitnya pikiran kita. Jangankan kita berpikir ke sana yang jauh sekali. Ya, kita berpikir apa yang kita lihat saja banyak yang kita tidak tahu. Ya, banyak hal yang kita lihat mungkin secara zahirnya itu baik, ternyata tidak baik. Sebaliknya, secara zahir kita lihat itu ya selamat, ternyata itu kecelakaan. Ya, demikian. Maka itu adalah terbatasnya akal kita untuk sampai kepada hakikat yang sangat agung tersebut. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menyebutkan bahwa keimanan kita kepada arsy Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atasnya itu sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah dan juga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hamba-Nya. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, bukan berarti Allah membutuhkan arsy, tidak. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala membutuhkan makhluk yang lain selain arsy, tidak. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan kehendaknya, Allah bersemayam di atas arsy. Kama akhbara bidzalika an nafsihi fi kitabihi fi mawadhi'a min al-Qur'an fi qawlihi jalla wa ala thumma istawa 'ala al-'ars wa qawluhu jalla wa ala al-'arsu ar-rahmanu 'ala al-'arsi istawa. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya di dalam Al-Qur'an pada beberapa tempat, di antaranya adalah ini. Ya, di dalam ayat ya 54 dari surat As-Sajdah. Ya. Kemudian juga disebutkan ya dalam As-Sajdah ayat 4, Al-Furqan ayat 59, Ra'd ayat 2, Yunus ayat 3, semua menyebutkan tentang tsumma istawa 'alal 'ash. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmanu 'alal 'ash istawa. Ya, ini disebutkan di dalam surat Thaha ayat 5. Semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah bersemayam di atas 'ash. dan bentuk daripada adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan semua berita yang datang dari Allah. Bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan semua berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu beritanya adalah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Maka apa yang disebutkan oleh kelompok-kelompok sesat ya dalam perkara ini terkait dengan akidah bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, maka itu semuanya bertolak dari hawa nafsu, bertolak dari akal-akal mereka yang kurang dan kemudian memaksakan diri untuk mendahulukan akal daripada nakal, ya, mendahulukan akal mereka daripada dalil. Selanjutnya ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wa kam huwa jamilun lil mu'min fi du'a'ihi lillahi jalla wa ala wa munajatihi lahu an yadhkura 'azamata rabbih jalla wa ala wa kamalihi wa kibriyaihi. Dan betapa banyak perkara yang indah atas seorang mukmin, baik itu dalam perkara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam perkara munajat, ya, munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, agar menyebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala serta kesombongan Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang berhak untuk sombong. Wa indama tunaji Allah azza wa jalla wa tad'uhu mutadhakkiran rububiyyatahu wa la siyama rububiyyatahu jalla wa ala lil 'arsyil 'azim wa tadhkur 'azamata hadha al makhluq wa kibarahu wa dha'alat al makhluqat al ukhra binisbah ilayhi mimma yu'inuka 'ala dhikri 'azamati Allah jalla wa ala wa kibriyaihi. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya, ketika engkau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat rububiyah Allah, ya, terlebih lagi mengingat rububiyah Allah terhadap arsy, ya, terhadap arsy yang agung, dan juga mengingat tentang keagungan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, keagungan penciptaan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, kita berpikir tentang segala yang ada di antara langit dan bumi. Suatu yang sangat agung, yang tidak ada habisnya tentang keagungan tersebut. Ya, tetapi juga seorang hamba mengingat makhluk juga yang lebih besar dari itu semuanya, lebih agung dari itu semuanya, yaitu arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mengingat keagungan makhluk tersebut, besarnya makhluk tersebut, wa dha'alah, dha'alah itu kecilnya makhluk-makhluk yang lain di hadapan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi langit dan bumi di hadapan arsy, ya, itu seperti halaqah, seperti cincin, ya, yang dilemparkan di tengah padang pasir, di tengah sahara yang sangat luas. Itulah nisbat, ya, langit dan bumi di hadapan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat sangat kecil sekali. Maka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di hadapan arsy itu dha'alah, yaitu sangat rendah, sangat kecil. Ya. Binisbah ilaihi, apabila dinisbatkan kepada arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, mimma yu'inuka 'ala dzikri 'azamatillahi jalla wa 'ala wa kibriyaihi. Maka dengan mengingat arsy Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang begitu agung, ya ikhwani wa akhwati fillah, ini memudahkan kita untuk mengingat keagungan penciptanya. Ya. Memudahkan kita untuk mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kibriya Allah, ya. Berhaknya Allah Subhanahu wa taala atas kesombongan. Ya. Oleh karenanya ikhwani fillah azza wa jalla, kesombongan itu satu dosa yang besar, ya, termasuk daripada dosa besar, ya, al-kibr, ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang ada di dalam hatinya, ya, sebiji sawi pun kesombongan. Ya. Kenapa sampai seberat ini? Ya, hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap kesombongan makhluk, karena makhluk tidak ada yang bisa disombongkan. Ya, apanya yang mau disombongkan di hadapan kekuasaan Allah, di hadapan kerajaan Allah, ya? Tidak ada. Sehingga sehebat apapun makhluk, maka dia sangat kecil, ya. Bagaimana manusia di hadapan semua alam yang ada? Kecil sekali. Ya, bagaimana ternyata alam ini di hadapan arus Allah Subhanahu wa taala sangat kecil sekali. Ya, maka di sini memudahkan kita semuanya untuk kemudian beriman dengan iman yang mendalam dalam hati kita. Bagaimana kita beriman akan keagungan Allah, mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Rabb yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, yang akan mematikan kita, yang berikan hidayah kepada kita semuanya, ya. Maka itu akan mudah ketika kita mengingat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, di antaranya adalah arus Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadzal qawl alladhi tahta al-'arsy wa duna al-'arsy kulluhu musakhkharun wa mudabbarun lillahi jalla wa ala yusarrifuhu kaifa yasha wa yaqdi fihi bima yurid la radda li hukmihi wa la mu'aqqiba li qada'ihi wa huwa subhanahu wa ta'ala fawqa 'arsyihi al-majid 'aliyyun 'alayhi yaqdi bima syaa'a aw bima yasha' wa yahkum bima yurid la radda li hukmihi wa la mu'aqqiba li qada'ihi kullu yawmin huwa fi sya'n yuhyi wa yumit wa yu'izzu wa yudhil wa yughni wa yuqni wa yadhhik wa yubki wa yusihhu wa yumrik ila ghairi dhalika min al-umur allati hiya tasrifuhu wa tadbiruhu li mumtalakatihi jalla wa ala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa semua al-kaun, yaitu alam yang kita lihat ini, ya, alam semesta yang kita lihat ini, semua berada tahtal ars, semua berada di bawah ars, wadunal ars, semuanya di bawah ars, ya, sehingga dari makhluk ini semua yang paling tinggi adalah ars Allah Subhanahu wa taala. Kulluhu musakhkharun wa mudabbarun lillahi jalla wa ala. Semuanya, ya, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikuasai dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusarrifuhu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Wa yaqdi fihi bima yurid, dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan atas semua makhluknya sesuai dengan kehendak Allah. La radda li hukmihi, tidak ada yang bisa menolak, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa la mu'aqqiba li qada'ihi, tidak ada yang bisa, ya, menghalangi dari ketentuan Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arusnya yang agung. Allah Maha Tinggi di atasnya. Allah Subhanahu wa taala memutuskan segala perkara yang dikehendaki dan memberikan hukum terhadap apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menolak hukum Allah, tidak ada yang bisa menghalangi ketentuan Allah. Kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap hari Allah Subhanahu wa taala, ya, mengurusi, ya, fi sya'n, dalam satu urusan, ya, artinya mengurusi semua makhluknya. Yuhyi wa yumi, Allah menghidupkan dan mematikan, Allah memuliakan dan merendahkan, Allah memberikan kekayaan dan menyedikitkan, ya, pemberian kepada seseorang. Allah yang membuat seorang bisa tertawa dan seorang bisa menangis. Allah yang memberikan kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rasa sakit. Pada dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Artinya pada semua perkara tersebut itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur semua makhluknya. Allati hiya tasrifuhu wa tadbiruhu, yang itu semua adalah, ya, aturan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kerajaan Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah di dalam yang mengurusi semua makhluknya, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fi tashkhir wal qada, di dalam mengatur dan memutuskan, ya, di dalam memerintahkan dan juga memutuskan. Tidak ada perintah kecuali perintah Allah, dan tidak ada keputusan kecuali keputusan Allah, dan tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Fayadhkuru al-'abdu 'azamatallahi wa jalalihi wa kamalihi wa rububiyyatihi wa yaj'al dhalika wasilatan lahu ila Allah jalla wa 'ala baina yaday du'a'ihi fi munajatihi lillah wa munadatihi lahu jalla wa 'ala. Maka seorang hamba mengingat keagungan Allah, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah, dan juga rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan menjadikan seorang hamba, ya, menjadikannya sebagai wasilah, sebagai perantara menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi mengingat makhluk itu akan mempermudah seseorang untuk kemudian dia mengingat penciptanya. Ya, ketika seorang mengingat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar yaitu Arsy, maka bagaimana dengan keagungan penciptanya? Ya. Maka di dalam doa, ya, sebagaimana tadi wirid dan doa tadi, zikir dan doa tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutkan, ya, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap Arsy-Nya. ولهذا قال رحمه الله تعالى اسال الله الكريم رب العرش العظيم. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuka, ya, mukaddimah dari qawaid arba itu dengan aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Tuhan Arsy yang agung. Ya. Ikhwani wa akhwatillah azzaallahu yakum, selanjutnya sifat al-arsyil azim, ya, pembahasan sifat al-azim di sini, apakah itu sifat untuk Arsy atau sifat untuk Allah? Ya. Sifat untuk Al-Arsy atau sifat untuk Allah? As'alullah al-Karim al-Azim, gitu ya. Atau itu adalah Rabbul Arsyil Azim, sifat untuk Arsy. Maka beliau menyebutkan yahtamil qauluhu al-Azim annal murada bil Azim sifatun lillahi tabaraka wa ta'ala wa yahtamil an yakuna sifatun lil Arsy wa kullun minhuma haq, ya. Sifat al-azim itu bisa itu merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, na'at atau sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah as'alullaha al-azima, ya. Atau juga bisa itu adalah merupakan sifat arsy, yaitu arsy yang agung, al-arsyil azimi. Dan semuanya benar, mau dibawa apakah al-azim itu adalah sifat Allah ataukah al-azim itu adalah sifat Arsy, dua-duanya adalah benar. Dan di antara nama-nama, ya, wa min asma'il husna tabaraka wa ta'ala al-'azim wa qad khutimat 'azamu ayatin fil Qur'an al-Karim wa hiya ayatul kursi bi hadzal ism wa huwa al-'aliyyul 'azim. Ya, dan di antara nama-nama Allah yang husna, yang indah, itu adalah al-'azim. Dan juga ayat dalam Al-Quran yang paling agung itu ditutup ayat tersebut, yaitu ayat kursi, itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim wa huwal Aliyyul Azim, ya, ditutup dengan sifat Al-Azim. Fal-Azim ismun min asma'illah wal-Azim aidan sifat min sifatil 'Arsy fa yahtamilu hadza wa yahtamilu dzalika, sehingga Al-Azim itu, ya, di dalam kalimat yang pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-'azim itu bisa merupakan sifat Allah, bisa juga merupakan sifat Arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dibaca demikian, ya, as'alullaha al-karim rabbal arsyil azimi, ya, yakunul 'azim sifatun lillahi jalla wa ala. Ya, as'alullaha al-karima rabbal arsyil azima, itu harakatnya di Benar kan ya? Yang pertama itu dengan harakat fathah al-azimah ya. Rabbal arsyil azimah, karena itu sifat untuk Allah al-azimah. Allah al-karimah al-azimah. Sedangkan bacaan yang kedua boleh dibaca as-salallahu al-karimah rabbal arsyil azimi dengan kasrah ya, azimi. Yaitu al-azim menjadi sifat untuk al-arsy, itu kan kasrah majrur ya. Maka al-azim juga majrur karena sifatnya arsy. Jadi dua-duanya benar, mau dibaca kasrah benar, dibaca fathah juga benar. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Ya, setelah selesai menyebutkan tentang rububiyah Allah terhadap arsy, kemudian ya, kalimat selanjutnya yang diucapkan oleh yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, agar menjagamu di dunia dan di akhirat. Hadha huwal matlub wa qablahu wasilah baina yadayhi. Ya, inilah yang diminta di dalam doa tersebut. Ya, ketika mengatakan as'alullahal karim rabbal arsyil azim. Ini masih wasilah, masih perantara, ya, masih memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawassul kepada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk tawassul yang diperbolehkan, ya, diantara tawassul yang diperbolehkan adalah tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan orang soleh yang masih hidup, dia memohon minta pada orang soleh yang masih hidup, dia untuk minta didoakan misalnya, itu tawassul yang diperbolehkan. Tawassul yang ketiga yang diperbolehkan ini tawassul dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini contohnya yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. As'alullahal karim rabbal arsyil azim. Ya, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Jadi isi daripada doa beliau ini agar Allah Subhanahu Wa Taala menjagamu di dunia dan di akhirat. Ya, wa ma qablahu wasilah baina yadayhi. Dan ucapan sebelum ini, kalimat sebelum ini itu adalah wasilah sebelum datangnya apa al-matlub yang diminta. Jadi dalam doa tersebut. Al-matlub qala an yatawallaka fid dunya wal akhirah, itulah yang diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ay an yakuna waliyan laka fi dunyaka wa ukhraka. Qala Allah Ta'ala, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Artinya agar Allah menjagamu di dunia dan di akhirat, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi walimu. Allah lah walimu, ya, yang menjadi walimu di duniamu dan di akhiratmu. Allah berfirman, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah wali atas semua orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ya, satu adab yang mulia bagaimana seorang penulis yang memulai tulisannya dengan ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kebaikan kepada para pembacanya. Yatawallaka fid dunya ay yahfazuhu wa bihifzihi wa tawfiqihi wa tasdidihi wa aunihi laka ala ta'atihi wa ikhrajihi laka min adh-dhulumati ila an-nur. Artinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai walimu di dunia, yang mengurusi kamu di dunia, artinya yaitu dengan menjagamu, dengan memberikan taufik, dengan memberikan tasdid. Tasdid itu menutupi kekurangan, ya, tasdid dengan menutupi kekuranganmu. Wa aunihi, dengan memberikan pertolongan kepadamu agar mampu taat kepada Allah dan mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Wa tabsirika fi dinika wa fil haq alladhi khuliqta li ajlihi wa wujidta li tahqiqihi. dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan basirah kepadamu, ya, memberikan penjelasan, memberikan ilmu terhadap agamamu, ya, memberikan basirah terhadap kebenaran, ya, wa tafsirika fi dinika wa fi al-haq, ya, di dalam kebenaran, memberikan ilmu untuk sampai kepada kebenaran, di mana engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran tersebut. Ya, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin sampai pada ibadah yang benar kecuali dengan ilmu. Ya, tidak akan sampai pada ibadah yang benar kecuali dengan ilmu. Wa ujita li tahqiqihi, dan engkau diciptakan oleh Allah agar merealisasikan, ya, kebenaran dan agama tersebut. Wa an yuthabbitaka ala hadzal haqq wa an yu'izaka min ad-dhalal wa subul al-ghiwayah. Ya, dan agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan engkau di atas kebenaran, dan agar Allah Subhanahu wa taala melindungi engkau dari kesesatan dan jalan-jalan yang menyimpang. Al-ghiwayah, ya, jalan-jalan yang menyimpang. Kullu dzalika yatanawaluhu qauluhu ta'ala au qauluhu an yatawallaka fid dunya. Ini semua tercakup dalam ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu ucapan an yatawallaka fid dunya. Ya, agar menjagamu di dunia. Fa tawallillahi tabaraka wa ta'ala li 'abdihi fid dunya bi hifdhihi fi hadhihi ad-dunya min mudillatil fitan wa tathbitihi li 'abdihi 'ala al-istiqamah wal haqq wal huda wa 'ala siratil mustaqim 'ala siratillahil mustaqim ila an yatawaffahu tabaraka wa ta'ala wa huwa 'anhu radin. Ya. Penjagaan Allah kepada seseorang di dunia itu mencakup penjagaan Allah, ya, dari semua bentuk, ya, fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan juga menguatkannya untuk bisa istiqomah di atas kebenaran, di atas hidayah, dan di atas jalan yang lurus, sampai kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap hamba tersebut. Ya, ini cakupan doa yang sangat agung, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya, tujuan seorang dalam kehidupan dunia adalah sampai pada akhir kehidupannya dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian akhir dari kehidupannya adalah husnul khatimah. Perjalanan yang seperti ini, seorang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan yang tidak mudah. Bagaimana fitnah-fitnah yang menyesatkan? Bagaimana banyaknya syahwat dan syubhat yang ada di hadapan kita, dan tidak mudah kita semuanya menghadapi itu semuanya kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah. Kecuali dengan, ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Wal akhirah, bagaimana penjagaan Allah terhadap seorang di akhirat? Wa tawallillahi tabaraka wa ta'ala li 'abdihi fil akhirah yakunu bi hifdhihi min ahwaliha wa syada'iriha wa yakunu bi inqadhihi wa inja'ihi minan nari wa min dukhuliha wa tawfiqihi lahu bi dukhulil jannah wal faus bi na'imiha. Penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, ya, artinya ikhwani wa akhwati, apakah penjagaan tersebut cukup hanya di dunia saja, selesai? Tidak demikian. Perjalanan akhirat pun panjang. Ya, perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan yang melelahkan. Perjalanan yang mengerikan. Perjalanan yang penuh dengan rintangan. Maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang di akhirat maksudnya adalah yaitu penjagaan Allah atas ahwaliha, atas semua kengerian-kengerian, kedahsyatan-kedahsyatan yang ada pada hari akhirat. Entah itu di alam barzakh, di alam kubur, apakah itu setelah hari kebangkitan di mana semua manusia di padang mahsyar, semua proses yang harus dijalani, ya, dari mulai ditimbangnya amalan, dihisabnya amal kita semuanya, kemudian bagaimana seorang ditampakkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan jahanam, ya, kemudian bagaimana seorang kemudian melewati jembatan tersebut di atas neraka jahanam, ya. Maka ini, ya, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba, ya, wasyada'idiha dan semua kesulitan-kesulitannya, wa yakunu bi'inqadzihi, dan juga penjagaan Allah itu dengan cara menyelamatkannya, wa inja'ihi, ya, dan juga menolong dan menyelamatkannya dari neraka dan jangan sampai masuk ke dalam neraka, dan untuk memberikan taufik kepadanya di akhirat untuk masuk ke dalam surga dan mendapatkan kemenangan dengan nikmat yang ada di dalam surga. Wa yukrimahu tabaraka wa ta'ala bi a'zami ni'matin wa ajalli minnatin wa hiya an yara Allah tabaraka wa ta'ala wa hiya akbaru ni'am wa a'zamu al-minan. Setelah Allah muliakan dengan dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan, ya, kemenangan dengan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di surga, kemudian Allah muliakan di dalam surga dengan kenikmatan yang paling besar yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, an yara Allah tabaraka wa taala. Nikmat yang paling besar di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling besar, karunia yang paling agung yang Allah berikan kepada penduduk surga. Ikhwani wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Terakhir beliau menyebutkan wa kullu dzalika dakhilan fi qawlihi rahimahullahu taala al-akhirah wal akhirah. Itu semua masuk ke dalam cakupan agar Allah Subhanahu wa taala menjagamu di akhirat. Ai an yatawallaka tabaraka wa ta'ala fil akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala mengurusi engkau, menjaga engkau di akhirat. Bi an yakuna waliyan laka bil hifzi wa tawfiq wa tasdid wal aun ila ghairi dzalika. Yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan sebagai walimu untuk menjagamu, memberikan taufik kepadamu untuk menutupi kekurangan-kekuranganmu dan juga untuk memberikan pertolongan kepadamu di akhirat ila akhirih ila ghairika dan seterusnya, ya. Ini cakupan daripada doa beliau an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Itu cakupannya, ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, ternyata kita tidak hanya butuh penjagaan Allah di mana? Di dunia, ya. Karena perjalanan kita dari mulai, ya, kita berada di, ya, perut ibu, kemudian berpindah pada kehidupan dunia, setelah kehidupan dunia berpindah pada kehidupan alam kubur, alam barzakh. Dari alam barzakh tersebut kemudian Allah bangkitkan sehingga hiduplah di alam kebangkitan di padang mahsyar di mana Allah Subhanahu wa taala menghisab semua makhluknya, semua hambanya, ya. Dan dari situ kemudian masing-masing akan menuju kepada tempatnya, apakah ke surga, ya, mudah-mudahan kita semuanya, ikhwan, atau sebaliknya masuk ke dalam neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api neraka dan kemudian masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatannya. Dan nikmat yang paling besar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini cakupan daripada doa beliau dari mukaddimah yang kita kaji pada hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian ikhwan, ada yang ditanyakan dari ikhwan apa? Ya, tafadhol. Penjelasannya untuk terkait nama Asmaul Husna, ya. Apakah ditetapkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan ijtihad para ulama? Penamaannya, ya, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Iya. Al-Hayyul Al-Qayyum. Iya, iya. Itu apakah ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan ijtihad para ulama? Iya. Dalam pembahasan al-asma was-sifat, ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua harus berdasarkan kepada dalil yang sahih. Apakah itu yang ada di dalam Al-Qur'an maupun yang ada di dalam hadis-hadis Nabi. Ya. Maka ini semua tergantung daripada sejauh mana seorang alim di dalam menguasai apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi. Sehingga terkadang terjadi perbedaan ya. Innalillahi 99 asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama dan barang siapa yang menghafalnya, barang siapa yang menjaganya, artinya adalah memahaminya, mengilmuinya, memahaminya dan mengamalkannya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Dari 99 nama tadi ikhwani wa akhwati fillah, ya, di sini kemudian terkadang ada perbedaan satu atau dua nama yang kemudian ternyata berbeda. Kenapa berbeda? Yaitu hasil daripada pembacaan dari para ulama terhadap dalil-dalil tersebut, ya, sehingga oh ini ya 99 adalah ini, ternyata oh yang lain mengatakan yang ini. Itu perbedaan yang ya terbuka selama itu semuanya adalah kembali kepada dalil. Akan tetapi yang tidak bisa diambil dalam penamaan tersebut adalah penamaan yang itu bukan berdasar kepada hadis yang sahih, ya, bukan diambil dari ya Al-Qur'an, maka yang demikian tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Ya, demikian akhwat, Allah taala alam bisawab, ya. Mungkin saya tambahin ya bahwa nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis tadi 99, namun dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang sangat banyak. Ya, ada yang disebutkan oleh Allah, ada yang tidak. Ada yang Allah sebutkan dalam kitabnya, ada yang Allah ya sampaikan kepada para nabinya, para rasulnya, ada yang Allah ya simpan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga 99 tadi adalah nama Allah, asma Allah yang disebutkan di dalam hadis tadi, ya. Tetapi apakah membatasi hanya 99? Tidak, demikian, bisa lebih dari itu sesuai dengan hadis lain yang sahih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Ini masalah tentang salawat. Iya. Apakah ada di antara para ulama berselisih pendapat tentang masalah salawat di luar dari salawat yang bid'ah itu? Perbedaan apanya? Ikhtilaf di apanya? Lafadznya maksudnya? Karena cuma maksudnya atau antum wakilnya seperti apa, yang antum hadapi seperti apa? Jadi ada yang bertanya itu, ya. Dia mengatakan bahwasanya masalah salawat itu ikhtilaf di kalangan ulama. Nah, anda bingung nih yang dimaksud ikhtilaf itu seperti apa? Apakah ada salawat yang ikhtilaf di ulama? Apa ini? Kalau yang dimaksudkan adalah lafadznya, ya, lafadz dalam sholawat tersebut, ya, maka ada beberapa lafadz, ya, kita bisa merujuk kepada buku-buku akidah yang menjelaskan tentang sholawat, ya, sebagaimana sholawat yang ada dalam sholat kita yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim, ya, sampai selesai. Itu salawat Ibrahimiyah. Ada salawat yaitu Allahumma salli ala Muhammad, itu pun salawat, ya. Ada mungkin yang lebih sempurna, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ya, itu salawat. Kalau yang dimaksudkan adalah khilaf tadi, lafadznya tadi, ya, selama itu semua berdasarkan kepada dalil yang benar, maka ya itu benar. Tetapi kalau kemudian yang dimaksudkan khilaf tersebut, ya, ikhtilaf tersebut artinya adalah ikhtilaf antara salawat yang sunnah dengan salawat yang bid'ah, maka ini tidak benar. Jelas salawat bid'ah, ya, tidak pernah di ya sebutkan oleh Nabi, tidak pernah diucapkan oleh Nabi, tidak pernah diteruskan oleh para sahabat. Maka ibadah itu tauqifiyah, ya, ibadah itu hanya mencukupkan diri kepada apa yang diajarkan oleh Nabi, persis bagaimana datang dari Nabi dari segala sisinya, ya. Apakah itu bentuknya, apakah itu jumlahnya, apakah itu tata cara pelaksanaannya, terkait dengan waktu pelaksanaannya, tempat pelaksanaannya, itu semua harus persis sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh keluar dari itu. Ketika keluar dari itu, maka sudah masuk ke dalam perkara bid'ah. Ya, mungkin mereka akan mengatakan, masa sholawat kok ya dilarang misalnya, masa sholawat kok bid'ah misalnya. Yang bid'ah bukan sholawatnya, yang bid'ah adalah lafadz-lafadznya yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Atau kalau lafadznya sesuai dengan sunnah, salah di dalam tata cara pelaksanaannya, ya, di dalam pengkhususannya, dikhususkan ya dengan jumlah sekian, padahal Rasulullah tidak mengkhususkan, maka ini menjadi bid'ah. Dikhususkan pada malam-malam tertentu, ya, padahal Rasulullah tidak mengkhususkan, ini yang kemudian menjadi bid'ah, ya. Itu kalau yang dimaksudkan khilaf adalah dalam perkara sunnah, salawat sunnah dengan salawat bid'ah. Wallahu ta'ala alam sawab, ya. Jadi nanti bisa diperjelas lagi dari si penanya tadi, ya. Apakah yang dia maksudkan khilaf di sini dari sisi lafadznya yang itu sama-sama semuanya sunnah, ataukah dari sisi ya lafadznya yang satunya lafadz sunnah, satunya lafadz bid'ah? Jelas kalau bid'ah harus ditinggalkan. Allah a'lam. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu akhir dari pertemuan kita pada hari ini, dan insyaallah taala demikian kajian kita, ya. Kita akan laksanakan setiap hari Sabtu, ya, berubah dari hari Ahad sore, ya, berpindah ke Sabtu pagi. Wallahu a'lam, kalian melihat antum lebih seger kalau di pagi, ya, ini, ya, sudah istirahat pagi, ya, kemudian sarapan seger masuk itu kayaknya dan seger. Tapi kalau sore memang kayaknya sudah perjalanan dari pagi, ya, pagi hari Ahad kan banyak kajian, ya. Banyak kajian, tinggal di sorenya itu kayaknya sudah capek-capeknya, ya. Subhanallah, yang mudah-mudahan ini ada hikmahnya, perpindahan kita jadi lebih semangat, lebih bisa banyak mendapatkan faedah, ya, dari majelis kita, dan lebih mudah untuk masuk dalam hati kita sehingga bisa kita amalkan. Allah taala al-sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.